una boquita siempre pego. That's right, cred my lego. Leperando con tu cosa, dar di punak tetap let's go. Tengko dong yang heboh. Bukan cerpen tapi su bikin pasangan lain kepo. Jangan pernah kau takut sa cinta kau saja sampai patah lutut di hati kau jaya terakan lenyap apa di semesta. Semestinya jangan pikirkan hadir derita. Ini sayang tampung amarah gelisah. Ada amin menyertai kau dengan sah. Biar susah senang jalur kau sa kau resah. That's true, yakin percaya maha esa. Setia ini terakan ingkari